Juwita cantik, dengarkan laguku. Lagu ini hanya untukmu. Janganlah engkau terus bersedih. Aku selalu ada untukmu. Dengarkan laguku. Lagu ini hanya untukmu. Juwita sayang.